fica assim. Sarangai ka dede, salawasna sapanjang, mung hiji kangge salira. Imut ngagelenyum, mung ahiat mawa indah panglamun mungkin asing di nekana ayu kurang sorang dapuran cinta nurang buka laksana panajam. Salira dugikeun ka akhir dunya. Ka asing saranggeuy ka deudeung salawasna sapanjang mung hiji kangge salira imut ngagelenyum hias kalbu mawa indah panglamun mugi asing dinekana ayu kurang sorang dapuran cinta ayah jeung rido mantenna geusang hirup babarengan ambah sagara katresna sing percaya ke akhir dunia.